Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'a. Kita masih dalam pembahasan Kitab Aunul Ahris Shamat Syarah Al-Adabil Mufrad, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita sampai pada hadis yang terakhir dari bab yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala yang berkaitan dengan Az-Zulm, Az-Zulmu Zulumat, bahwasanya kezaliman itu adalah kegelapan. Itu hadisnya Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala, sebuah hadis qudsi, hadis al-ilahi, hadis yang diriwayatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan terakhir sampai pada fakrah penjelasan Asy-Syarih rahimahullahu ta'ala dari apa yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang keadaan hamba-hambanya, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala menyeru seluruh hamba-hambanya bahwasanya mereka adalah orang-orang yang suka berbuat kesalahan, baik di siang hari maupun di malam hari, baik itu kesalahan yang besar atau kesalahan yang kecil, perbuatan dosa dan kemaksiatan selalu dan sering dilakukan oleh seorang hamba di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala di dunia ini. Akan tapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan jalan keluar dari dosa dan kesalahan tersebut karena Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasannya Allah ta'ala adalah zat al-ghaffar yang maha pengampun, sehingga Allah ta'ala memerintahkan hamba-hambanya untuk tidak berputus asa, ayat supaya mereka semua beristighfar, meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah ta'ala akan menjanjikan ampunan atau maghfirah kepada mereka semua. Nah, kita lanjutkan penjelasan Asy-Syarih rahimahullah. Qala Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi al-Marqali rahimahullahu taala, raghim al-khata'u alladhi yaqa'u fihi al-ibad illa anna Allaha ghafurur rahim. Faman waqa'a fi khata'in ma falyatadarak nafsahu bit-taubah wal yattabi sayyi'atal hasanah. Betapapun kesalahan yang dilakukan oleh seorang hamba yang mereka terjatuh di dalam perbuatan kesalahan tersebut, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha pengampun lagi maha menyayangi. Maka barang siapa yang terjatuh di dalam kesalahan apapun itu bentuknya, baik kesalahan ucapan, baik kesalahan perbuatan, baik dosa kecil maupun dosa besar, falyatadarak nafsahu bitaubah, maka hendaknya dia memperbaiki dirinya dengan bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wal yattabi sayyi'atal hasanah, dan yang kedua hendaknya dia pula melakukan naam kebaikan setelah kejelekan, mengganti perbuatan kejelekan yang sebelumnya dia lakukan dengan kebaikan, melakukan kemaksiatan yang sebelumnya dia lakukan diganti dengan ketaatan, melakukan kekufuran diganti dengan keimanan, yang sebelumnya apabila dia melakukan kebid'ahan maka dia harus bertaubat dari kebid'ahan tersebut dan diganti dengan perbuatan sunnah, perbuatan sunnah yang ditontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ini cara memperbaiki diri. Tidak hanya cukup dia bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam lisannya, naam, tapi yang kedua, falyattabi as-sayyi'atal hasanah, hendaknya dia mengganti atau mengikutkan kejelekan tersebut dengan kebaikan. Qala kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa atbi as-sayyi'atal hasanah tatamhuha. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmizi dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala juga, yang mana Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan wa'ad bi'is sayyi'atal hasanah tamhuha, dan hendaknya ketika engkau melakukan suatu kejelekan, suatu kesalahan, suatu dosa atau kemaksiatan, maka ikutkanlah, naam, gantilah perbuatan jelek tersebut dengan kebaikan. Kekufuran diganti dengan ketauhidan, naam, kebid'ahan diganti dengan perbuatan sunnah, kejelekan dengan kebaikan, kemaksiatan dengan ketaatan. Maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, tamhuha, maka kebaikan tersebut akan menghapuskan kejelekan-kejelekan tadi. Qala fal khata'u hasilun minal bariyati bil laili wan nahar. Maka yang namanya kesalahan tentu terus akan ada dan terjadi dari al-bariyah, dari manusia seluruhnya, tanpa terkecuali, semenjak zamannya bapak kita Abul Bashar, Nabi Adam alaihi salam, bil laili wan nahar, baik itu di malam maupun di siang hari. Walakinallaha azza wa jalla kama qala fil haditsil akhir al-qudsi, akan tapi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana telah berfirman juga di dalam hadis qudsi yang lain, yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala, Allah mengatakan, innallaha azza wa jalla yabsutu yadahu bil lail liyatuba musi'un nahar wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musi'un lail. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yabsutu yadahu, membentangkan tangannya, bil lail, pada saat malam hari, liyatuba musi'un nahar, agar Allah Subhanahu wa taala bisa menerima taubat orang yang berbuat kejelekan di siang hari. Allah membuka pintu taubat di malam hari. Naam, ketika ada seorang hamba yang di tengah malam dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala karena di siang harinya dia telah melakukan perbuatan dosa dan kemaksiatan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Allah membentangkan tangannya, membuka pintu taubat dengan luas. Wa yabsutu yadahu min nahar, demikian pula Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya di siang hari, liyatuba musii'ul lail, agar Allah Subhanahu wa taala bisa menerima taubat orang yang berbuat jelek atau kesalahan di malam harinya. Naam, di malam hari dia mungkin melakukan dosa dan kemaksiatan, melakukan kesalahan, dan di pagi hari, di siang hari dia sadar, dia naam beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan di malam hari yang dia lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pengampun. Allah membentangkan tangannya untuk menerima taubat mereka, para pelaku kemaksiatan yang dia lakukan atau yang mereka lakukan di malam harinya. Faman taba taballahu alaihi wa ghafara dzambah wa rafa'a darajati wa baddala sayyi'atihi hasanat kama wa'ada wa wa'duhul haq. Maka barang siapa yang dia bertaubat, Allah Subhanahu wa taala taballahu alaihi, Allah akan menerima taubatnya apapun bentuk dosanya, betapapun banyak kesalahan yang dia lakukan. Wa ghafara dzambah, dan Allah akan mengampuni dosa-dosanya dan mengangkat derajatnya. Wa baddala sayyi'atihi hasanat, dan Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan kejelekan-kejelekan yang dia lakukan dengan kebaikan. Ayat dia biznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan taufik dan hidayah sehingga dia bisa melakukan ketaatan di waktu yang akan mendatang, melakukan kebaikan di waktu yang berikutnya karena dia telah betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah taala telah janjikan. Dan tentunya janji Allah Subhanahu wa taala itu adalah hak. Fi qawlihi azza wa jal, wa inni laghaffarul liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada. Dan sesungguhnya aku, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah zat yang ghaffar, maha pengampun. Liman taba, bagi orang yang dia mau bertaubat. Kemudian wa amana, dan dia juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amila salihan, dan yang ketiga dia juga beramal saleh, mau memperbaiki kesalahannya, meninggalkan kemaksiatan yang pernah dia lakukan, diganti dengan amalan-amalan saleh. Kemudian yang keempat, tsummahtada, aitsumma salaka shiratal mustaqim wattaba ar-rasulal karim. Setelah dia bertaubat, jujur dalam taubatnya, menyesal, berazam tidak akan melakukan kesalahannya lagi. Kemudian dia beriman dengan sebenar-benarnya keimanan, beramal soleh, mengganti kejelekan dengan kebaikan. Kemudian yang keempat, ihtada, dia menempuh jalan yang lurus, mengikuti jalan Rasulullah SAW, maka itulah yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Ghaffar, adalah Maha Pengampun. Faman tawaffarat ladaihi hadhihi al-awsaf allati tadammanatha hadhihi al-ayah nala al-maghfirata war-rahmah allati wa'ada biha arhamur rahimin. Maka barang siapa yang terkumpul padanya sifat-sifat ini, hai sifat-sifat yang berjumlah 4 tadi, 6, liman taba, yang pertama dia bertaubat, kemudian aman, dia beriman dengan keimanan yang jujur, wa amila sholihan, kemudian dia beramal sholih, dan yang keempat dia ihtada, menempuh jalan yang lurus, istiqomah di atas sunnah. 6, yang dicakup oleh ayat yang mulia ini, nalal maghfirata warrahmah, maka dia akan mendapatkan ampunan dan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala yang telah dijanjikan oleh Arhamur Rahimin, Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Pengampun. Qala wa ma'na hadhihi al-ayatu bi ikhtisar wa inni laghaffarun shighatun mubalaghatun tadullu ala kasratil maghfiratin nazilah ala al-ibadi minallahi arhamir rahimin wa khairil ghafirin. Kemudian beliau menjelaskan lebih dalam tentang makna ayat ini dari surat At-Taubah ayat yang ke-82. Kalau di sini ditulis ayat berapa? 86. Yang benar ini ayat yang ke-82 dari surat Thaha. Wa inni laghaffarul liman taaba wa aamana wa 'amila shalihan tsumma ihtada. Kata beliau Syekh Zaid rahimahullahu taala, dan makna ayat ini bikhtisar secara ringkasnya adalah wa inni laghaffar. Allah mengatakan di awalnya wa inni laghaffarun, dan sesungguhnya aku adalah Zat yang Maha Pengampun. Di dalam ayat ini Allah taala menggunakan shighah mubalaghah, shighah yang menunjukkan makna lebih, yang menunjukkan makna lebih. Allah tidak mengatakan wa inni ghafir, aku memberi ampunan, tidak menggunakan isim fa'il ghafir, tapi beliau Allah taala menggunakan shighah mubalaghah yang memiliki makna yang lebih, tadullu ala kasratil maghfirati nazilati alal ibad. Allah menggunakan shighah mubalaghah, yaitu ghaffarun. Shighah mubalaghah dari kata ghafir adalah ghaffarun, yang mana memiliki makna bahwasanya Allah taala kasratul maghfirah, banyak memberikan ampunan yang diberikan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, wa khairil ghafirin, dan Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik Zat yang memberikan ampunan. Siapapun yang meminta ampunan Allah akan berikan, meskipun dia sebelumnya dianggap sebagai manusia yang paling jahat atau hamba yang paling zalim, atau dia melakukan dosa yang paling besar, kesyirikan sekalipun, ketika dia betul-betul bertaubat naam dari kesyirikan yang dia lakukan, dari kekufuran yang dia lakukan, Allah Subhanahu wa taala ghaffarun, Maha Pengampun, Maha memberikan ampunan kepada mereka semua tanpa terkecuali, karena di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan shighah mubalaghah. Qala liman taba fala budda minat taubati bisyurutiha. Kemudian yang berhak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak tersebut, yang sangat luas tentunya, adalah liman taba, bagi orang yang mau bertaubat, dan tentunya bukan taubat yang main-main, tapi taubatan nasuhah. Fala budda minat taubati bisyurutiha, taubat yang dilakukan dengan syarat-syaratnya. Dia menyesali perbuatannya, berazam tidak akan melakukan dosa dan kemaksiatan itu lagi. 6. Wa amana. Kemudian yang kedua, dia juga harus beriman. Amana bikulli ma yajibul imanu bihi minal faraidil mafrudah wal wajibatil mutahattimah wa tahrimil muharramat. Ay amana bima anzalallahu min kitab wa bima ja'a bihi rasul alaihi salatu wassalam. Ini yang kedua. Naam, setelah dia bertaubat dengan taubatan nasuhah, syarat-syarat taubat dia penuhi. Kemudian yang kedua, dia harus amanah, beriman. Beriman dengan apa? Beriman dengan seluruh apa yang wajib untuk diimani dari fardu yang telah difardukan dan kewajiban yang telah diwajibkan, dan mengharamkan semua perkara yang haram. Hai, amana bima anzalallah, dia beriman dengan seluruh apa yang Allah Subhanahu wa taala telah turunkan di dalam Al-Qur'an, dan semua apa yang datang dengannya Rasul alaihi salatu wassalam. Bertaubat dengan taubatan nasuha, kemudian yang kedua, dia juga harus beriman. Qala wa amila salihan. Kemudian yang ketiga, dia juga harus beramal saleh. Naam, melakukan perbuatan-perbuatan yang saleh. Wa amalus salihat yukaffirullahu bihi sayiat wa yarfa'u bihi darajat wa yurdi bihi rabbal ardi was samawat. Mengapa dia harus melakukan amalan saleh? Untuk memperbaiki kesalahannya. Naam, memperbaiki diri dan jiwanya dari naam noda dosa dan kemaksiatan, karena sungguhnya amalus salihat, amalan-amalan saleh, amalan-amalan naam ketakwaan, itu akan yukaffirullahu bihi sayiat, Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dengannya naam kejelekan-kejelekannya. Dia punya banyak kejelekan, ketika dia beramal saleh, kejelekan ini dihapus dengan amalan salehnya, dengan amalan ketaatannya, kebid'ahannya dihapus dengan amalan sunnahnya, kekufurannya dihapuskan dengan ketauhidannya, dan seterusnya. Naam wa yarfa'u bihi darajat, dan juga amalan saleh tersebut akan mengangkat derajat seorang hamba yang sebelumnya dia ada pada derajat yang sangat hina, dan pada derajat yang sangat rendah. Allah rendahkan dirinya, Allah rendahkan dan hinakan dirinya di muka bumi ini akibat dosa dan kemaksiatan yang telah banyak dia lakukan. Nam, dia ada pada titik yang paling rendah. Akan tapi ketika dia bangkit, dia mau taubat, dia mau beriman dan beramal soleh, maka Allah angkat derajatnya, Allah akan tinggikan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan manusia yang mengangkatnya, bukan makhluk yang meninggikan derajatnya, akan tapi Allah Subhanahu wa taala yang mengangkat derajatnya, karena amalan solehnya yang dia lakukan sendiri itu kembali kepada diri masing-masing seorang hamba. Wa yurdi bihi rabbul ardi was samawat, dan Allah Subhanahu wa taala, Rabb pemilik langit dan bumi, akan ridha kepada dirinya. Qala tsumma tada, kemudian yang keempat, dia tetap istiqamah. Salaka siratal mustaqim wattaba rasulal karim, dia tetap menempuh jalan yang lurus, bukan hanya taubat sehari dua hari kemudian kembali kepada kesalahannya. Taubat hanya main-main. Kemudian dia tidak mau ihtada, tidak mau tetap istiqomah meniti jalan yang lurus. Hadhihi arbaatu a'malin man ata biha fa taubatuhu maqbulah. Maka kata beliau rahimahullahu taala, inilah empat amalan, empat sifat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Thaha ayat yang ke-82. Dia bertaubat, beriman, beramal saleh, kemudian istiqomah di atas jalan yang lurus. Empat amalan ini Barang siapa yang dia melakukan semuanya, fataubatuhu makbulah, maka taubatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala thumma ihtada ay salaka sabilal hidayah as-siratal mustaqim alladhi yatlubuhu kullu musallin fi kulli raq'ah qailan ihdinas siratal mustaqim. Mana thumma ihtada ay salaka sabilal hidayah, dia menempuh jalan petunjuk. Naam, dia menempuh bagaimana dia bisa selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, istiqomah di atas jalan hidayah, as-siratal mustaqim, jalan yang lurus yang diminta oleh setiap orang yang sholat pada setiap rakaatnya, yang mana dengan mengatakan mengucapkan doa ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami ya Allah jalan yang lurus. Wa haqqan anna man salaka siratal mustaqim faqad ihtada wa man a'rada anhu syaqiya wa ghawa wa yakunu jazaohu min jinsi amalih. Dan benar, sesuatu yang pasti, barang siapa yang dia salaka siratal mustaqim, menempuh jalan yang lurus, maka sungguh dia akan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia berusaha mempelajari Al-Qur'an dan Sunnah, kemudian setelah dia ilmui, dia amalkan, dia lakukan dalam kehidupannya sehari-hari, maka dengan itu semua dia akan mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kebalikannya, man a'rada anhu, barang siapa yang dia berpaling dari jalan yang lurus, tidak mau menempuh siratal mustaqim, dia akan syaqiya wa ghawa, akan sengsara dan binasa, dan juga akan tersesat, dan tentunya balasannya sesuai dengan amalannya. Ketika dia melakukan kesalahan, tidak mau bertaubat, tidak mau kembali kepada jalan yang benar, tentu balasannya sesuai dengan amalannya. Allah akan semakin palingkan dia, Allah akan semakin sesatkan dia, dan Allah akan jauhkan dia dari jalan yang lurus sesuai dengan amalan yang telah dia lakukan. Lidza jaa fi hadzal hadis innakum tukhthiuna billaili wan nahar wa naghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Maka oleh karena ini datang lafadznya di dalam hadis ini, sesungguhnya kalian berbuat salah di malam dan siang hari, dan aku akan mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka mintalah kalian ampun kepadaku, niscaya aku akan mengampuni kalian. Qala Allahu la yukhliful mi'ad. Idzan ma 'alaina illa an nukthira minal istighfar wa aidan la nu'ajjil al istighfar hatta naqa'a fi dzambi bal nastaghfirillah daiman wa abadan. Kemudian beliau menasihatkan kita semua dan memberikan berita kepada kita semua bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah akan menyelisihi janjinya. Idzan, oleh karena itu, ma 'alaina illa an nuktira minal istighfar. Tidak ada kewajiban bagi kita semua melainkan hanya supaya kita memperbanyak untuk beristighfar. Naam, 'alaina, bagi kita semua hendaknya memperbanyak untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang terpenting, la nu'ajjil al istighfar hatta naqa'a fi dzam. Jangan kita menunda-nunda istighfar, nunggu sampai nanti kalau kita terjatuh di dalam perbuatan dosa dan kemaksiatan. Meskipun kita tidak melakukan dosa, kita merasa tidak melakukan kemaksiatan, tetap istighfar, astaghfirullah, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta maghfirah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bal nastaghfirillah daiman wa abada. Hendaknya kita selalu istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala daiman wa abadan, terus menerus dan selalu kita ucapkan di dalam lisan kita kapanpun dan dimanapun kita berada. Jangan menunggu melakukan dosa, jangan menunggu terjatuh di dalam kesalahan baru kita mau beristighfar. Mengapa demikian? Qala li annaka rubbama taqau fi dzambi wa anta la tashur. Faida aktsarta minal istighfar fa huwa tawfiqun minallahi wa ilham. Tamshi wa tastaghfir wa tastaji wa tastaghfir wa tadkhul wa takhrud wa anta tastaghfir. Karena terkadang atau bahkan seringnya taqau fizdam, engkau terjatuh di dalam dosa dan kemaksiatan, wa anta la tashur, engkau tidak merasa. Naam, tadi sudah melakukan kesalahan di dalam ucapannya. Tadi perbuatannya terjatuh di dalam perbuatan dosa. Dia tidak merasa. Merasa itu benar padahal salah. Merasa itu baik padahal jelek. Merasa itu adalah perbuatan sunnah padahal tidak. Naam, seorang hamba seringnya tidak merasa ketika dia terjatuh di dalam kesalahan atau kemaksiatan. Faidha aktsarta minal istighfar, maka ketika engkau memperbanyak di dalam istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, baik di dalam lapang maupun susah, baik di dalam enam waktu senggang maupun sempit, fahuwa taufiqun minallahi wa ilham, maka itu sesungguhnya adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Naam, tamshi wa tastaghfir, engkau berjalan sambil istighfar, engkau berbaring di tempat tidurmu dalam keadaan sambil beristighfar, tadkhul wa takhruj, engkau masuk dan keluar dari rumahmu, naam, dalam keadaan engkau beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa kullama istaghfarta wajadta lazzatan wa halawatan wa ziyadata imanin yada'uha Allahu azza wa jalla fi qalbik. Maka ketika engkau sudah membiasakan lisanmu, membiasakan dirimu untuk beristighfar, meminta ampun selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, wajadta, engkau akan mendapatkan lazzah, yang namanya kelezatan, wa halawah, dan juga yang namanya kemanisan, wa ziyadata iman, dan tambahnya keimanan yang Allah taala akan letakkan di dalam hatimu atau kalbumu. Naam, sehingga engkau akan semakin tenang hidupnya, tenteram hatinya, tidak akan mendapatkan kegelisahan, tidak akan merasakan kegundah gulanaan, dia akan selalu tenang, selalu nyaman, keimanan ada di dalam hatinya, kelezatan ada di dalam kalbunya. Naam, karena itu semua telah Allah letakkan di dalam dirimu. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka mintalah kalian ampunan kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala, aku akan mengampuni kalian. Wallahu samma nafsahu al-ghafur wa samma nafsahu ar-rahim, yaghfiru li ibadihi al-mu'minina wa yarhamuhum wa yajburul qusur wa ya'fu anil katsir kama wa'ada Subhanahu wa taala biqauli wa ya'fu an katsir. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menamakan dirinya dengan Al-Ghafur, yang Maha Pengampun, wa samma nafsahu aidan Ar-Rahim, dan juga Allah Subhanahu wa taala telah menamakan dirinya dengan Ar-Rahim. Inilah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kabar gembira, memberikan berita bahwasanya hambanya suka berbuat zalim, suka berbuat kesalahan, suka berbuat kemaksiatan, tapi Allah Ta'ala tidak membiarkan mereka. Allah memberikan jalan keluar kepada kita semua supaya bisa kembali kepada jalan yang lurus, yaitu dibimbing dan diarahkan untuk bertaubat, beriman, beramal soleh, kemudian meniti jalan yang lurus. Ketika semua itu telah dilakukan, Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak memberikan kebaikan, diantaranya apa tadi? Naam, diterima taubatnya, diangkat derajatnya, kemudian diberikan taufik untuk selalu istiqomah di jalan yang lurus, karena Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan ampunan kepada hamba-hambanya yang beriman, merahmati mereka, menyayangi mereka, dan juga yajburul kusur, dan Allah Subhanahu wa taala selalu nam yajbur, ay menambal atau memperbaiki kekurangan hamba-hambanya, wa ya'fu anil katsir, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dari yang banyak. Naam, yang Allah Ta'ala ampuni itu adalah Al-Kathir, kesalahan-kesalahan yang banyak, sebagaimana yang Allah Ta'ala telah janjikan di dalam firman-Nya, wa ya'fu an kathir, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memaafkan, mengampuni kesalahan apapun itu, sebanyak apapun itu, ketika mereka mau bertaubat dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6 ini faedah yang agung dan faedah yang besar dari 6 permasalahan taubat dan istighfar yang dijelaskan oleh beliau rahimahullahu taala. Adapun fakrah selanjutnya 6 dari hadis qudsi ini insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya. 6 kita cukup sampai di sini wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.